Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah kita henti-hentinya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sudah sepantasnya seperti itulah yang harus menjadi sikap seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ini senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mampu kita menghitungnya satu persatu. Walaupun barakallahu fikum kita mengingat ya perjalanan kehidupan kita semenjak kita dilahirkan sampai di usia hari ini, ya, maka sekali lagi tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sehingga tugas kita sebagai seorang hamba tidak lain dan tidak bukan hanyalah bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan ini senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak henti-hentinya menyebutkan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagai contoh misalnya tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, ya, bisa saja bisa kita ungkapkan pujian kepada Allah seperti apa, seperti misalnya barakallahu fikum dalam perjalanan, ya, kemudian macet misalnya, ya, akhirnya ya kita mendapati jalan yang lebih cepat, jalan pintas, ya, maka kita sebutkan, wih, masya Allah kamu cepat banget nyampe nya, yang lain pada kena macet tuh misalnya. Bilang aja, wah ini kemudahan dari Allah. Nah ini kemudahan dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Nah, tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah, tapi sebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oh, ini nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah. Ya. Demikian pula tatkala barakallahu fikum, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita rezeki misalnya. Maksudnya misalnya keuntungan yang biasanya tidak untung seperti ini, tapi hari ini masya Allah keuntungannya luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Maka tatkala ditanya, ya, oleh istrinya, oleh istri kita, oleh anak-anak kita, ya, barakallahu fikum, misalnya masya Allah bawa oleh-oleh misalnya, naam, ya, maka sebutkan alhamdulillah, inilah rezeki dari Allah, kemudahan dari Allah, ya. Nah, itu yang harus kita kedepankan. Barulah sebutkan sebabnya. Ya, baru mulai menyebut sebabnya. Iya, tadi ya harusnya jam 4 sudah pulang, tapi ya tahan sedikitlah sampai jam 5. Alhamdulillah banyak pelanggan datang rupanya. Ini sebab. Tapi yang pertama dikeluar dari lisan inilah pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan sebutkan. Ya. Baik dengan bahasa yang alhamdulillah kan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Indonesia yang difahami juga, ini kemudahan dari Allah, ini nikmat dari Allah, ya, barakallahu fikum, na'am, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan nikmat-nikmat ini. Ya, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seterusnya barakallahu fikum, dari rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu. Sehingga ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sebatas dengan kalimat alhamdulillah, tapi sebutkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebutkan ya barakallahu fikum apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, para salaf terdahulu tatkala diberi ujian musibah, perkara yang tidak dia sukai, perkara yang dia benci, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Baik rasa sakit, rasa sulit, tetap bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena di balik musibah itu akan ada nikmat, akan ada hikmah. Ya, barakallahu fikum, seperti digugurkannya dosa-dosa, barakallahu fikum, ataupun Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, barakallahu fikum. Maka lisan ini senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala. Jangan berhenti untuk memuji Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, kita akan kembali melangsungkan kajian kita membahas kitab durus minal Qur'anil Karim. Beberapa pelajaran, faedah, manfaat yang bisa kita petik dari kandungan Al-Qur'anil Karim. Barakallahu fikum. Nah. Kita masih dalam bab pembahasan seputar akidah, yaitu tauhid. Barakallahu fikum. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan tentang makna tauhid menurut ahli kalam. Menurut orang-orang yang mengedepankan akal dalam beragama. Seharusnya bagaimana dalam beragama? Apa yang dikedepankan? Dalil. Al-Quran was sunnah. Itu payung kita. Itu sumber kita. Itu landasan kita. Ya, barakallahu fikum. Bukan akal. Ya, nah, maka orang yang mengedepankan akal dalam beragama, ya, kita ketahui akal manusia. Manusia ini yang punya akal. Terbatas. Lemah. Dhaif. Ya. Ketahuilah jemaah sekalian, semua rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia dinamakan al-insan. Al-insan, itu artinya manusia, itu dari kata nisyan. Yang artinya apa? Lupa. Pelupa. Insan itu nisyan, pelupa. Artinya apa? Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, namanya manusia itu lemah, pelupa. Sekuat, secerdas apapun, sepintar apapun, titelnya sementereng apapun, akalnya tetap di bawah kelemahan. Ada lemahnya. Ya. Barakallahu fik. Nah, sehingga apabila dia akan mengedepankan akal, maka tidak akan mampu. Ya. Untuk apa? Untuk memahami syariat ini apabila akal yang dikedepankan. Sebagai contoh, barakallahu fikum, ahlul kalam, orang-orang yang mengedepankan akal dalam beragama, tatkala memahami tauhid, mereka hanya sebatas yang menyebutkan, memaknai tauhid hanya sekedar apa? Sekedar tauhidur rububiyah. Yaitu yang namanya tauhid itu menurut mereka adalah apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan, yang mengatur alam raya ini, yang mengganti siang dengan malam. Ya, barakallahu fikum. Hanya sebatas itu. Tauhid menurut mereka yang mengedepankan akal. Nah, kalau hanya sebatas itu tauhid di sisi mereka, maka kaum musyrikin terdahulu semuanya ahli tauhid. Kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, mereka itu yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam raya ini. Adapun berhala-berhala yang mereka sembah, mereka sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, mereka tidak bisa memberikan mudharat. Mereka yakin seyakin-yakinnya. Namun apa? Ajaran nenek moyang sudah mendarah daging. Ini penyebabnya. Sehingga tidak bisa terlepas. Seolah-olah kalau melepaskan dari ajaran ini, ya, dia telah menghinakan ajaran nenek moyang. Siapa yang pernah berada pada posisi yang seperti ini? Ya. Tidak lain dan tidak bukan pamannya Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib yakin seyakin-yakinnya bahwasannya agama yang dibawa oleh keponakannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang benar, agama yang barakallahu fikum, na'am, yang hak. Sehingga Abu Thalib membelanya. Abu Thalib membela Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya sekedar berlandaskan nasab, dia keponakan saya, bukan. Tapi karena yakin agama yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah kebenaran. Sehingga dia siap ya, pasang badan, bahkan nyawa siap dia berikan untuk membela agama Allah. Tapi apa jawaban Abu Talib, sikap Abu Talib di detik-detik hari menjelang kematiannya? Tatkala ponakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk mengucapkan satu kalimat saja. Wahai paman, engkau sudah mantap, Islammu itu sudah mantap sebenarnya. Tinggal engkau mengikrarkan diri dengan lisan yang berucap. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, agar kalimat ini akan aku jadikan saksi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Nah, tapi Abu Jahal terus membisikkan apa? Naam, taklid terhadap nenek moyang. Terus disentuh oleh Abu Talib. Ya Abu Talib. Ya, apa engkau ingin membuat? Apakah kau marah, tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu? Ya. Terus dikompori, diprovokasi Abu Talib. Sehingga Abu Talib di dalam sakaratul mautnya, ya, kebimbang. Dan akhirnya apa? Yang memilih, aku tetap berada di atas agama nenek moyang. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau seandainya dia masuk dalam Islam, seolah-olah dia telah apa? Telah menodai, merusak nama baik nenek moyangnya, barakallahu. Sehingga Abu Talib, ya, padahal perjuangannya masya Allah. Ya, kalau seandainya, barakallahu fikum, Abu Talib mati dalam keislaman, maka tidak ada seorang pun yang mampu, ya, barakallahu fikum, apa? Memiliki amalan yang super tinggi melainkan amalan Abu Talib. Tidak ada yang mampu. Ya. Surga yang tertinggi sudah dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk Abu Talib. Tapi justru di akhir hayatnya dia memilih, ya, an-nar, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelajaran bagi kita, manusia yang hidup, ya, setelah kematiannya, bahkan sampai akhir zaman nanti, untuk memegang, barakallahu fikum, pelajaran ini bahwasanya apa? Bahwasanya Abu Talib, barakallahu fikum, memahami tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sudah mulai memahami tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, namun dia tidak mampu berikrar, mengucapkan kalimat tauhid, barakallahu fikum. Maka inilah misi para rasul. Misi para rasul semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai zaman Nabi kita alaihi salatu wasalam, bahkan sampai akhir zaman, dakwah tauhid itu adalah apa? Mengajak orang meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, bukan mengajak orang untuk apa? Untuk yakin bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, bukan. Kalau itu semuanya sudah yakin, bahkan Yahudi wan Nasara mereka pun yakin akan rububiyah. Itu disebut rububiyah. Rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka terjatuh di dalam uluhiyah, ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Justru mereka menjadikan makhluk-makhluk, ya, sebagai sekutu, teman bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk dipersembahkan ibadah kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah yang dipahami oleh ahlul kalam. Orang-orang yang menerpadakan akal bahwasanya tauhid itu rububiyah saja. Barakallahu. Sehingga jangan ada dakwah, jangan ada mengajak orang untuk apa? Untuk meninggalkan sesembahan mereka, untuk meninggalkan berhala, untuk meninggalkan ngalap barokah kepada kuburan, jangan. Nah, ini ahlul kalam. Orang yang mengedepankan akal. Maka itulah makna tauhid di sisi mereka. Barakallahu fikum. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Yaitu al-khata'u fi taqsimit tauhid, yaitu kesalahan, ya, dalam pembagian tauhid. Barakallahu fiik. Nah, kita ketahui bersama, ya, jamaah sekalian semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembagian tauhid, ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya bukan disebutkan poinnya 1 2 3 tidak memang, tapi disebutkan jenis-jenis yang dalam Al-Qur'an. Sehingga para ulama mempermudah untuk mengingat bahwa tauhid itu ada tiga pembagian. Ya, tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, maka ada juga yang salah dalam pembagian tauhid ini. Maka mari kita simak penjelasannya dari al-muallif sang penulis yaitu Asy-Syaikh Dr. Saleh bin Abdullah, Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala muallif hafizahullahu taala wa min al-mu'asirin man yuqassimu at-tauhid ila arba'ati aqsam. Dan di antara orang-orang di zaman ini, barakallahu fikum, ya ada di antara mereka yang membagi tauhid menjadi 4 bagian, ditambah jadi 4. Barakallahu fikum. Fayaqul, maka dia berkata, at-tauhid arba'atu anwa'. Tauhid itu ada 4 macam. Apa saja dia? Kata dia, tauhidur rububiyah, betul. Tauhidul uluhiyah, benar. Wa tauhidul asma'i was sifat, betul. Tapi ditambahi satunya dengan apa? Wa tauhidul hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Barakallahu fikum. Apa itu tauhid hakimiyah? Tauhid hakimiyah maksudnya maknanya adalah Allah lah ya, yang berhak menetapkan syariat. Tidak boleh berhukum kecuali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Nah, sekarang kita akan bertanya, loh, bagus kok. Benar tidak? Memang tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Benar. Tapi, sisi mana kesalahannya? Maka mari kita dengarkan penjelasan beliau. Hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, ويستند في هذا إلى أن التقسيم إذا أن التقسيم استلاحي. Nah, kata beliau, dalam masalah ini dia menyandarkan bahwa pembagian tauhid sekadar istilah saja. Jadi mudah bagi dia untuk menambah-nambah tauhid itu. Kenapa? Dianggap ini kan cuma istilah saja. Ya, barakallahu fikum. Jadi boleh bagi kita ketika membaca ayat-ayat tauhid, oh dijadikan ini poin, ini tauhid yang berikutnya. Dapat lagi ayat-ayat tentang tauhid, ah ini tauhid yang berikutnya. Jadi enggak boleh dibatasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maknanya. Wa laisa tawqifiyan, dan menurut dia bukan perkara yang baku, bukan perkara yang memang berasal dari Al-Qur'an was sunnah. Boleh bagi kita bebas untuk membuat beberapa macam tauhid, terserah. Barakallahu fikum. Kemudian, fala mani'a min ziyadati 'ala thalatha. Maka tidak ada larangan. Ya, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Ya, bila ingin membagikan tauhid itu lebih daripada 3 bagian. Nah, ini katanya. Maka wa yuqalu li hadza. Maka katakanlah pada orang ini, sampaikan nasihat kepada orang yang berpemahaman seperti ini. Apa nasihatnya? Kata beliau, laisa taqsimu istilahiyan. Pembagian tauhid itu bukanlah masalah istilah saja. Artinya bukan sesuka hati kita untuk membagi tauhid itu, bukan. Wa innama yurjahu fit taqsimi ila kitabillahi was sunnah. Hanyalah pembagian tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau bagi tauhid itu, ya kita harus ambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh sembarangan untuk apa menjadikan poin-poinnya sesuka hati kita. Barakallahu fikum. Nah, wassalafu hinama qassamu tauhida ila thalathati aqsamin istiqra'uha min al-kitab was sunnah. Dan para salaf terdahulu, ya, ingat kalau disebut salaf, berarti orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dimulai dari para sahabat Nabi, kemudian yang mengikuti para sahabat Nabi, yaitu para tabi'in, yang mengikuti para tabi'in, yaitu para atba'u tabi'in, dan yang mengikuti jalan mereka, barakallahu fikum, dari orang-orang yang telah mendahului kita. Barakallahu. Nah, maka para salaf terdahulu, barakallahu fikum, ketika mereka membagi tauhid kepada 3 pembagian, itu semua itu adalah hasil penelitian mereka dari Al-Quran was sunnah. Jadi bukan istilah saja, bukan sembarang untuk membagi tauhid, tapi diteliti. Tiga tauhid ini hasil penelitian mereka, pengkajian mereka dari Al-Quran was Sunnah, sehingga mereka simpulkan bahwasanya tauhid itu ada tiga, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ammal hakimiyah fahiya haqqun. Adapun al hakimiyah yaitu apa tadi, hakimi al hakimiyah, Allah Subhanahu wa taala yang berhak membuat syariat dan tidak boleh ada yang berhukum selain dengan hukum Allah tabaraka wa taala. Ini hakimiyah. Kata Syekh Saleh Fauzan, ammal hakimiyah fahiya haqqun. Adapun hakimiyah, tidak boleh berhukum kecuali hukum Allah. Ini benar. Benar ini. Kata beliau. Barakallahu fikum. Yajibu ayyakuna tahakumu ila syari'illahi azza wa jal. Wajib untuk berhukum kepada syariat Allah azza wa jal. Wajib bagi kita berhukum kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin akan tetapi, hadha, ya, dakhilun fit tauhidil ibadah. Akan tetapi, al-hakimiyah ini pada hakikatnya sebenarnya sudah masuk kepada bab, kepada pembagian kategori tauhid uluhiyah. Nah, jadi al-hakimiyah ini sebenarnya bagian daripada uluhiyah. Jadi enggak usah ditarik, dikeluarkan lagi menjadi pembagian yang menjadi nomor 4, enggak usah. Ini masuk dalam ranah ibadah. Ibadah itu apa berarti? Tauhid uluhiyah. Ibadah itu harus diberikan kepada Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diibadahi. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang ya membuat syariat ini, dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu benar. Harus yakin. Sehingga itu masuk kategori tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Barakallahu fiik. Nah. Kenapa demikian? Li'annahu ta'atullah azza wa jal. Karena merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, taat. Orang taat apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Masuk pada apa? Ibadah. Masuk kepada ibadah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wassalafu ma'ahmalu tauhid al-hakimiyah. Dan salaf, ya, tidak, ya, mengabaikan tauhid hakimiyah ini, tidak. Mereka tidak mengabaikan hakimiyah ini, tidak. Hatta ya'ti wahidun mutaakhirun fayudhifuhu. Hingga datang seorang yang muncul belakangan, lalu dia menambahkannya. Jadi, barakallahu fikum, tauhid hakimiyah ini bukan, tidak ada dulu semenjak zaman salaf, tidak ada yang namanya hakimiyah. Yang ada itu rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Jadi ini orang-orang belakangan saja yang mencoba menambahi ya tauhid al-hakimiyah. Nanti akan kita sebutkan apa sebabnya, kenapa ingin menambahkan tauhid hakimiyah. Nah, ini ada sejarahnya yang perlu kita ketahui. Barakallahu fiik. Nah, dan siapa orang yang memunculkan istilah tauhid al-hakimiyah ini, barakallahu fiik. Nah. Bal huwa indahum dakhilun fit tauhidil ibadah. Ya. Namun dalam pandangan para ulama salaf, ya, ini sudah masuk dalam tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Naam, tauhid uluhiyah. Li'anna min ibadatillahi jalla wa ala ta'atuhu bitahkimi syar'ihi. Karena taat kepada Allah dengan berhukum kepada syariatnya termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Nah, ini. Jadi enggak perlu tauhid itu dibagi menjadi 4. Hakimiyah dikeluarkan dari apa? Dari uluhiyah menjadi tauhid tersendiri. Tidak perlu. Dia sudah bagian daripada tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Fala yuj'alu qisman mustaqillan. Maka perkara ini ya tidak dijadikan sebagai bagian tersendiri. Wa illa lazima min dhalik an tuj'ala as-salatu qisman min aqsami tauhid. Jikalau tidak, ya, kalau tidak demikian, kalau seandainya ada seorang yang ingin tetap menjadikan al-hakimiyah ini sebagai tauhid tersendiri, ya, maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ini berkonsekuensi dari hal tersebut bahwa sholat akan dijadikan satu bagian daripada bagian tauhid nantinya. Kalau hakimiyah sudah dikeluarkan dari uluhiyah, nanti bisa saja orang sholat. Oh, berarti ada tauhid tentang sholat. Jadi bagian daripada ibadah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian apa? Kemudian kata beliau, wa tuj'ala az-zakatu qisman, dan nanti akan dijadikan pula zakat itu bagian tersendiri. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-hakimiyah, tauhid tussalah, tauhid zakah, tauhid shaum, tauhidul hajj. Semua dijadikan bagian tauhid. Padahal salat, puasa, zakat, haji ini kan ibadah. Berarti masuk ke mana? Masuk kepada tauhidul uluhiyah, sudah cukup. Ya, barakallahu fik. Naam. Kemudian wasiyamu qisman, dan puasa juga akan menjadi satu bagian daripada tauhid nantinya. Wal hajju qisman, demikian pula haji. Wa kullu adwa'il ibadah aqsaman litauhid, maka nanti setiap jenis ibadah akan menjadi bagian tersendiri daripada tauhid. Ini akan seperti ini nantinya apabila seorang menjadikan tauhid hakimiyah sebagai pelopor adanya tauhid yang empat. Nanti akan ada lagi orang yang menarik lagi dari hakimiyah, salat tauhid yang lima, puasa tauhid yang enam, dan seterusnya. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian, ya, kata beliau, wa yuj'alu tauhidu aqsaman la nihayata laha, dan tauhid menjadi pembagian yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Barakallahu fiik. Wa hadza ghalat, dan ini keliru, kata beliau. Bal anwa'ul ibadah kulluha tandariju tahta qismin wahidin wa huwa tauhidul uluhiyah. Namun jenis-jenis ibadah tadi semuanya masuk dalam kategori satu bagian, yaitu tauhidul uluhiyah. Barakallahu fik. Naam. Fa innahu jami'un laha wa mani'un min dukhuli ghairiha ma'aha. Karena pembagian ini mengumpulkan semua jenis ibadah dan menolak yang lain masuk ke dalamnya. Barakallahu fik. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah pembagian yang keliru, yang salah menambahkan adanya tauhid al-hakimiyah. Sehingga tauhid di dalam Al-Qur'an itu hanya ada tiga. Rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan seterusnya. Tauhidul uluhiyah, yang mana kita harus meyakini bahwasanya ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah semata. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu uluhiyah. Demikian pula adanya tauhid asma wa sifat. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Ini tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid al-hakimiyah, bagian daripada ibadah, bagian daripada tauhid uluhiyah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nah perlu diketahui siapa sih pelopor orang-orang yang membuat kaidah baru ini, yaitu tauhid al-hakimiyah, ataupun siapa yang mempopulerkannya. Ingat, istilah tauhid al-hakimiyah itu tidak ada di zaman salaf, enggak ada. Mohon maaf, saya harus menyebutkan yang mempopulerkan tauhid al-hakimiyah tidak lain dan tidak bukan bernama Said Qutb dari Mesir. Barakallahu fikum. Nah, sehingga disebut orang yang mengikuti jalannya adalah Al-Qutbiyah. Barakallahu fikum. Namun sebagian kaum muslimin menganggap dia revolusioner Islam katanya. Barakallahu fikum. Padahal pemikiran-pemikirannya menyelisih daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satunya ini. Dan apa hujahnya, apa sih pendalilannya bahwasanya adanya tauhid al-hakimiyah? Ya. Dia mengeluarkan tauhid menjadi empat, yaitu tauhid al-hakimiyah. Dia berpendapat bahwasannya semenjak zaman kekhalifahan sudah berakhir, ya, di zaman Bani Utsmaniyah dulu di Turki selesai, ya, barakallahu fikum, maka sudah tidak ada lagi yang namanya negeri Islam. Jadi bagi dia, tolak ukur negeri Islam atau adalah dengan khilafah. Nah ini. Mohon maaf, kami katakan orang-orang yang menyuarakan khilafah, rujukannya ini. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah menyebutkan dalam satu hadisnya bahwasanya tolak ukur keislaman sebuah negeri itu harus berdiri dengan khilafah. Tidak ada. Tidak ada sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, ya barakallahu fikum, yang membeda antara kekafiran dengan keislaman adalah sholat. Sholat. Bukan masalah khilafah, bukan. Barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Nah, sesungguhnya perbedaan antara seseorang ya dengan kesyirikan dan kekufuran yaitu sholat yang menentukan. Bukan harus adanya khilafah. Bukan. Sehingga apabila sebuah negeri barakallahu fikum walaupun tidak berdiri di atas kekhilafahan ataupun khilafah tapi menegakkan sholat pemimpinnya, masjid di mana-mana Masya Allah, mengajak untuk sholat lima waktu di masjid Masya Allah, mengizinkan mengumandangkan azan, ya bahkan memfasilitasi untuk apa? Untuk ru'yatul hilal, ya Ramadan maupun Syawal maupun Zulhijjah Masya Allah, bahkan ada undang-undang pernikahan, ada hukum waris yang diambil daripada Al-Quran wa Sunnah. Apabila dikatakan negeri ini negeri kufur, negeri kafir, maka tidak dia ya tidak memiliki dalil hujjah. Kalau hanya sebatas barakallahu fikum bahwasanya negeri ini tidak mendirikan khilafah. Tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengisyaratkan nanti kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin itu barakallahu fikum berawal dari khilafah nanti akan menjadi negeri al-muluk, kerajaan-kerajaan. Khilafah itu kan semuanya merujuk kepada satu negeri, satu pimpinan. Ya, nah, akan berakhir masa ini. Akan menjadi al-muluk, kerajaan-kerajaan. Artinya berdiri sendiri di setiap negeri. Walhamdulillah, sampai hari ini masih ada kerajaan. Seperti al-mamlakah al-arabiyah Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, tetap dikatakan sebagai negeri Islam. Nabi tidak pernah mengadakan bahwasanya negara yang dibangun tidak berdasarkan khilafah adalah negara kafir. La. Tidak. Bahkan Nabi secara tegas menjelaskan penentu pembanding seorang itu kufur ataukah tidak, syirik ataukah tidak, musyrik ataukah tidak, adalah dengan ibadah sholatnya barakallahu fikum. Tentu ini ada perincian lain. Oh, ini enggak sholat nih, berarti kafir dia. Enggak seperti itu juga. Akan ada perinciannya lagi. Itu masuk pada pelajaran fikih insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah. Tatkala mengeluarkan tauhid al-hakimiyah ini tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk mengajak umat meninggalkan berhala, meninggalkan ngalap barokah, meninggalkan penyembahan kubur. Bukan. Tujuannya adalah apa? Untuk berpolitik. Untuk meruntuhkan negeri-negeri yang tidak berdiri atas khilafah. Ini tujuannya. Ya. Ini tujuannya mereka keluarkan tauhid itu menjadi empat tauhid al-hakimiyah. Barakallahu fikum. Tujuannya untuk berpolitik, untuk memegang kursi kekuasaan. Ya. Sehingga dengan adanya tauhid ini, bisa mereka jadikan hujjah bahwasanya negara yang tidak berdiri di atas khilafah, maka itu negara kafir. Boleh diberontak, boleh didemo, boleh untuk direngsertkan barakallahu fikum. Nah, ya. Sekali lagi Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia jujur sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah Nabi menyebutkan ini. Bahkan Nabi menceritakan masa-masa kekhilafahan akan selesai, akan berganti dengan al-muluk, kerajaan-kerajaan. Tidak pernah disebutkan, oh khilafah selesai, setelah itu negara semua akan menjadi kafir. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Naam. Maka inilah alasannya barakallahu fiik. Bahkan ya, kalau belum cukup dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam di riwayat Muslim, penentu kekafiran dan seseorang dia dinyatakan sebagai kufur atau musyrik adalah salatnya, ya, dalam surat At-Taubah di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, maka apabila mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu saudara kalian dalam agama, kata Allah tabaraka wa taala. Enggak ada itu khilafah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu khilafah disebutkan oleh Nabi alaihi salam, penentu negara itu negara muslim. Selama dia salat, selama dia puasa, dia itu saudara kita di dalam agama ini, di dalam Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya sendiri barakallahu fik. Nah. Ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, wa barakallahu fikum. Naam. Ya. Dengan inilah di antara penyebab barakallahu fikum mereka mengeluarkan tauhid al-hakimiyah yang harusnya itu masuk kategori tauhid al-uluhiyah barakallahu fik. Naam. Nah, kemudian berikutnya lagi masih masalah al-hakimiyah. Di dalam surat Yusuf, nah, di ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim." Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita artikan, tadi kan tujuan tauhid al-hakimiyah bukan untuk apa? Bukan mengajak orang untuk apa? Untuk barakallahu fikum beribadah kepada Allah semata, bukan tujuannya untuk meruntuhkan negeri-negeri, ya, yang tidak berdiri atas khilafah. Ini tujuannya. Artinya ingin berpolitik dengan mengeluarkan tauhid menjadi tauhid al-hakimiyah barakallahu fikum. Padahal, ya, di dalam surat Yusuf ayat ke-40, makna hakim, makna al-hakimiyah adalah tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini kan al-hakimiyah. Tidak ada hukum selain kan berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ajaran hakimiyah ini? Apa harusnya dakwah yang disebarkan melalui keyakinan bahwasanya tidak ada hukum selain hukum Allah tabaraka wa taala? Kata Allah tabaraka wa taala, "Amara alla ta'budu illa iyyah." Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Allah tidak menyebutkan bahwasanya tauhid hakimiyah itu dijadikan sebagai dakwah untuk melengsarkan negeri-negeri yang tidak berdiri di atas khilafah, tidak. Tapi Allah menyebutkan hakimiyah adalah dakwah untuk mengajak orang meninggalkan kesyirikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Surat Yusuf ayat ke-40. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati dengan perasaan. Karena orang-orang yang seperti ini, nah ini adalah orang-orang khawarij, ya, orang-orang ingin memberontak kepada pemerintah. Mereka cara mereka bukan dengan hujjah, dengan bukan dalil, tapi disentuh dulu perasaannya. Ya, lihat bagaimana kemungkaran ini, kemungkaran itu. Ya. Nah, ya, disentuh sehingga bangkit rasa semangat keagamaan kita. Tujuannya apa? Orang-orang khawarij wallahi ya ikhwani, tujuan mereka adalah ingin menguasai negeri. Ingin merebut pemerintahan. Mereka tidak peduli negeri tersebut menegakkan sholat, menegakkan puasa, menegakkan zakat dan berhaji, tidak peduli. Selama tidak menegakkan khilafah Islamiyah, maka negeri itu negeri kufur. Padahal tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam pesankan demikian. Barakallahu fiik. Nah, ini sebagai nasihat untuk kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya, berkaitan tentang agama kita. Agama kita ini rahmatan lil alamin. Ya, agama kita ini rahmat bagi seluruh alam. Rahmat barakallahu fikum bagi sesama kaum muslimin, rahmat bagi orang-orang kafir, tentunya yang tidak memerangi kaum muslimin, yang hidup bertetangga dengan kaum muslimin, rahmat bagi para binatang, hewan, ya barakallahu fikum, rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam ini maka jangan dijadikan sebagai radikal atau bahkan direndahkan dengan liberal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, inilah satu bagian daripada kesalahan dalam pembagian tauhid. Kemudian kesalahan yang lainnya, wa minhum man yazidu 'ala al-aqsamil arba'. Dan ada juga di antara mereka yang menambahkan keempat macam tauhid qisman khamisan, menjadi macam yang kelima. Masyaallah, tambah lagi ada yang kelima. Ya. Wa yusammihi, dan dinamainya ittiba'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhid al-ittiba'. Ya, tauhid mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ghalatun, dan ini keliru kata beliau. Kenapa? Fattiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, betul, benar. Wala budda minhu, dan harus untuk mengikuti Rasul alaihi wasallam. Lakin akan tetapi ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam min lawazimit tauhid, akan tetapi mengikuti Rasulullah SAW ini adalah konsekuensi daripada tauhid. Walidzalika la tashihu syahadah, oleh karena itu tidak akan sah syahadat seseorang, yaitu syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah, melainkan harus disertai dengan syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin lazim syahadah lillahi bitauhid syahadatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam birisalah. Maka di antara konsekuensi daripada syahadah, persaksian kepada Allah dengan tauhid, ya, persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya Rasul sebagai utusan. Wa hadza min lawazim tauhid, dan inilah konsekuensi daripada tauhid. Wa laisa qisman mustaqillan, dia bukan termasuk bagian tauhid tersendiri, min aqsami tauhid, dari pembagian-pembagian tauhid. Wa mukhalifut tauhid yuqalu lahu musyrikun aw kafirun, dan yang menyelisih tauhid ya disebut padanya, dikatakan padanya sebagai orang yang musyrik atau yang kafir. Wa mukhaliful mutaba'ati yakunu mubtadi'an, dan orang yang menyelisihi ittiba' kepada Rasul, yang tidak mengikuti sunnah, disebut sebagai mubtadi', yaitu ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ya, barakallahu fikum, ya, ikhwani fiddin rahimani rahimullah, persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, ini memang semua rangkaian daripada tauhid. Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, tidak perlu dikeluarkan lagi menjadi pembagian yang satu. Ya. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi, Allah, orang yang yakin bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, sudah otomatis dia harus meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sehingga dia meneladaninya. Barakallahu fiik. Jadi enggak usah dibagi lagi, enggak usah diambil lagi menjadi pembagian tauhid yang tersendiri, tidak usah. Karena konsekuensi lainnya, seorang yang tidak bertauhid dikatakan musyrik. Jadi lawan tauhid ala syirik. Pelakunya ahli tauhid, ya. Pelaku orang yang bertauhid disebut ahli tauhid. Orang yang melakukan kesyirikan disebut sebagai ahli syirik atau musyrik. Seorang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam disebut sebagai ahli sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Seorang yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasalam disebut sebagai ahlul bidah. Nah, ini harus dipahami. Istilah-istilah ini barakallahu fikum, agar tidak alergi. Wah, ini ustaz ngomongnya bidah-bidah terus, para bidah. Ini bahasanya para salaf terdahulu. Bukan kita yang sekarang yang membuat. Bahkan bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam dalam khutbatul hajah, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya barakallahu, Nabi sendiri yang menyebutkan istilah ini. Ya barakallahu. Tentu bagi kita barakallahu fikum, bagi kita ya, kita jangan ragu memvonis perbuatannya adalah bid'ah. Tapi bagi pelakunya butuh nasihat terlebih dahulu. Ini harus difahami. Artinya apa? Kita tidak bermudah-mudahan dalam membid'ah-bid'ahkan orang. Tidak, bukan itu. Ya. Kita katakan, oh ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi wasallam. Perbuatannya bid'ah. Pelakunya kita teliti dulu. Apakah dia orang yang enggak paham, yang enggak ngerti sehingga dia ikut-ikutan dalam beramal? Barakallahu fikum. Maka nasihati dulu. Berbeda halnya orang yang sudah paham agama, bahkan ditokohkan. Bahkan menjadi apa? Menjadi orang yang mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi alaihi wasallam ini. Maka jangan ragu menyebutkan dia sebagai ahlul bid'ah. Adapi orang-orang yang sekedar ikut, yang enggak tahu, yang enggak paham, nasihati dulu. Sama dengan kesyirikan. Mungkin hari ini kita melihat bapak kita, ibu kita, na'udzubillah min zalik, sedang apa, membawa sesajen kepada pohon keramat, katanya misalnya. Barakallahu fikum. Jangan langsung kita vonis. Ah, bapak ibu saya musyrik kafir. La, tidak. Tidak boleh langsung demikian. Teliti dulu kenapa. Nasihati dulu. Nasihati dulu orang tua kita ini. Tentunya dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Siapa tahu beliau tidak memahami konsep ketuhanan, konsep ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ajari mereka dengan lemah lembut. Tentunya bukan seperti menjadi seorang guru yang menggurui. Karena orang tua sifatnya ya guru, bukan murid. Ini watak orang tua. Jangan sampai kita seolah menjadi orang yang menggurui orang tua kita. Tentunya kita tidak suka ya digurui oleh anak kita. Ya, ini memang wataknya orang tua. Oleh karena itu butuh tahapan yang lemah lembut dengan akhlakul karimah, dengan lisan yang lemah lembut, dengan perbuatan amal saleh. Barakallahu fikum. Naam. Ya, seperti itu bisa jadi membuat luluh mereka dan mereka terbuka pikirannya. Kenapa anakku enggak mengikuti cara-caraku beribadah? Kenapa demikian-demikian? Timbul pertanyaan-pertanyaan darinya. Terkadang mereka sendiri yang bertanya, "Nak, kenapa kamu enggak ikut seperti ini, enggak ikut seperti itu?" Masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jitu ingat. Istilah-istilah musyrik, istilah-istilah bid'ah ini sudah datang semenjak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sendiri yang mengucapkan dengan lisan beliau alaihi salatu wasallam. Kita hanya meneruskan saja, melestarikannya saja. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau hafizahullah, hadhi aqwalul mukhalifin li ahli sunnah fi taqsim at-tauhid. Ini adalah ucapan-ucapan orang-orang yang menyelisih ahli sunnah dalam pembagian tauhid. Wa hum baina mufrid wa mufarrid. Dan mereka itu di antara ya orang-orang yang menambah-nambahi dan yang mengurang-urangi tauhid. Nah, siapa itu orang yang menambahkan tauhid? Al-mufrid huwa, orang yang menambahi tauhid adalah alladhi zada ala taqsimi tauhid ila thalathati aqsam. Orang yang menambahkan, maksudnya ini istilah mufrid, ini maksudnya apa? Mufrid ini adalah orang yang menambahkan pembagian tauhid atas tiga macam tauhid. Jadi ditambahi ada 4, 5, 6. Itu disebut sebagai al-mufrid. Lalu wal-mufarrid, dan orang yang mengurang-urangi tauhid, huwa, dia adalah alladhi iqtasara ala naw'in wahidin wa ahmala al-baqiyah. Ala orang yang membatasi tauhid pada satu jenis tauhid saja. Ya. Barakallahu fikum. Dan mengabaikan yang selebihnya. Itu seperti ahlul kalam tadi. Orang yang mengutamakan akal tadi. Dia tauhidnya bagi dia cuma satu tok. Yaitu apa? Rububiyah. Sehingga dia disebut sebagai apa? Al-mufarrid. Orang yang mengurangi tauhid. Kalau orang yang menambahi tauhid disebut sebagai apa? Al-mufrid. Yaitu yang menambahi tauhid. Tauhid itu ada tiga. Ditambah 4, 5, 6. Maka ahli sunnah di tengah-tengah. Dia tidak mufrid dan tidak mufarrid. Tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Sesuai apa kata Allah, apa kata Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ada, hanya ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Kemudian kata beliau, Barakallahu fikum, bal ahmalal aham. Bahkan dia mengabaikan tauhid yang paling penting. Alladhi huwal matlub, yang sangat dituntut. Wahwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Ini orang-orang yang mengurangi tauhid, bahkan tauhid uluhiyah yang paling penting mereka tidak anggap. Barakallahu. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fajami'ul umami muqarratun bihi, dan seluruh umat mengakui tauhid rububiyah ini. Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam raya, semua umat mengakui ini. Lam yunkirhu illa syudzadzun minal khalq, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang abnormal, yang akalnya sudah kurang, yang barakallahu fikum apa, yang apa istilahnya, enggak normal lagi lah, fitrahnya sudah hilang. Ya. Angkaruhu takabburan wa inadan, mereka mengingkarinya karena sombong, karena menentang. Ma'atirafihim bihi fi qararati anfusihim, padahal mereka mengakuinya pada lubuk hati mereka yang paling dalam. Orang-orang ini siapa ini? Orang-orang yang barakallahu fikum, na'am, ya tidak mengakui rububiyah, ateis. Orang-orang ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Padahal lubuk hatinya paling dalam tidak mampu menipu fitrahnya. Dia yakin bahwasanya alam raya ini ada yang mencipta, enggak mungkin jalan sendiri, enggak mungkin. Orang berjalan saja, ada jejak langkah kakinya, berarti ada orangnya. Alam yang bergerak ini pasti ada yang mencipta, yang mengaturnya. Ateis terbantah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian sedikit lagi, fajami'ul khalqi muqirruna, ya, semua makhluk mengakui bi anna Allah wal khaliq raziq wal muhyi wal mumit wal mudabbir. Semua makhluk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur alam raya ini. Lakin laisa hadha huwa tauhidul matlub, akan tetapi bukan tauhid ini yang dituju, melainkan adalah al-uluhiyah yang para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan, mengajak umatnya meninggalkan sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Adapun tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, semuanya paham, semuanya ngerti. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Selesailah pembahasan berkaitan tentang kesalahan dalam pembagian tauhid. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan tentang tauhid yang dituntut bagi manusia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.